bukan keroncong yang asli. Lagunya pun asal jadi. Cuma untuk menghibur diri. Ini keroncong Melayu. Keroncong yang tak karuan. Lagunya pun pakai gendang. Untuk membuat hati senang. Kalau merdu tak usah di merdu jangan dicaci. Kalau senang silakan berdendam. Tak senang jangan dibuang. Aduh sayang, ini keroncong Melayu. Bukan keroncong yang asli. Lagunya pun asal jadi.